pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadalun. Berita siang edisi hari ini Rabu 9 Maret 2016 dibacakan Dosi Elvian dan rekan saya Ahyar Abdullah. Warga Banda Aceh saksikan gerhana matahari dari atas gedung TDMRC Uleli. Presiden Joko Widodo saksikan gerhana matahari dari Istana Bogor. Gerhana matahari total menarik perhatian media internasional. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederhana warga Banda Aceh memadati gedung Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC Uleli Banda Aceh, tempat yang dipusatkan untuk melihat gerhana matahari pada Rabu pagi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Seusai melaksanakan sholat subuh, sejumlah warga Banda Aceh mulai berduyun-duyun mendatangi gedung TDMRC. Sejumlah orang tua turut juga membawa serta anak-anaknya. Warga menanti datangnya fenomena alam langka tersebut. 6 teleskop dan 4 teodolit milik kantor wilayah Kementerian Agama Aceh dan BMKG Matai Aceh Besar sebagai alat bantu untuk membantu melihat gerhana. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Dr. Andes HM Daud Pakeh mengatakan bahwa gerhana matahari untuk wilayah Aceh dapat dilihat sekitar pukul 6 lewat 56 waktu Indonesia bagian barat. Menurutnya, untuk wilayah Aceh, posisi gerhana matahari tidak terlihat secara total, melainkan hanya 76%. Shadalun, sebagian wilayah di Indonesia mengalami fenomena alam, yaitu gerhana matahari total, pada Rabu pagi. Sejumlah masyarakat pun tidak sabar menyaksikan fenomena alam tersebut, termasuk Presiden Joko Widodo. Tribunnews.com melansir, Presiden Joko Widodo memilih menyaksikan gerhana matahari dari Istana Bogor, Jawa Barat. Hal itu diketahui melalui akun Twitter resminya @jokowi. Di dalam akun Twitternya, Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja putihnya dan sarung. Ia berdiri tepat di depan Istana Bogor sambil memandang ke arah matahari. Akun Twitter Jokowi mengatakan menyaksikan gerhana matahari total dari Istana Bogor. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Foto dan kutipan yang sama juga diunggah ke akun Instagram resmi Presiden Jokowi. Sebanyak 3.604 pengguna akun Twitternya memberikan like dan komentar pada foto tersebut. Shadalun, gerhana matahari total yang melintasi Indonesia pada Rabu pagi menarik perhatian media internasional. Surat kabar asal Inggris, The Guardian, bahkan menyajikan siaran langsung gerhana matahari tersebut dalam bahasa Indonesia. Antara.com melansir, melalui situsnya www.guardian.com, media tersebut memberikan akses bagi pembaca yang ingin menyaksikan gerhana matahari melalui live streaming. Di laman website tersebut, pembaca dapat memilih menu bahasa Indonesia. Adapun gerhana matahari total berlangsung selama 3 jam 30 menit. Sementara itu, ratusan umat muslim di Kota Sabang melakukan sholat gerhana matahari di Masjid Agung Babu Salam Gampung, Kota Atas, Rabu pagi. Sholat gerhana juga berlangsung di hampir semua masjid yang ada di Banda Aceh. Para jemaah berbondong-bondong mendatangi masjid-masjid terdekat sejak subuh tadi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Shadalun, gerhana matahari total 2016 menempati posisi pertama di trending topic Twitter Indonesia lewat tagar GMT 2016. Dalam daftar 10 topik yang paling banyak ditweet oleh pengguna Twitter Indonesia, ada juga tagar Total Solar Eclipse. Antara.com melansir, daerah-daerah di Indonesia yang menjadi pusat jalur totalitas gerhana matahari seperti Palembang, Ternate, dan Belitung Timur juga menjadi trending topik di Twitter. Sementara itu, tagar GMT 2016 menempati posisi kedua dalam daftar trending topic Twitter sedunia. Di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, gerhana matahari total mencapai puncak pada pukul 7.20 pagi tadi dan suasana pantai gelap seperti senja menjelang malam. Di daerah lain seperti Jakarta dan Bandung, warga juga antusias melihat fenomena alam yang terakhir terjadi tahun 1983. Cederalun, tebing setinggi 40 meter di Cianjur, Jawa Barat longsor Rabu dini hari. Material tebing yang longsor menimpa Hotel Club Bali di bawahnya. Akibatnya ada penghuni hotel yang tertimbun longsoran. Kompas.com melansir. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Sulistyo Pujo mengatakan saat ini sudah terdata 2 orang tewas tertimbun material longsor. Pujo belum memastikan jumlah penghuni yang masih tertimbun akibat tebing longsor. Namun pastinya ada korban meninggal akibat peristiwa tersebut. Manajemen hotel juga belum menginformasikan berapa jumlah korban yang tertimbun longsor, sementara korban selamat ada sekitar 10 orang. Saat ini polisi dibantu personel TNI, petugas Pemkot Cianjur dan warga sedang mengevakuasi korban yang masih tertimbun. Mengenai penyebab tebing longsor, polisi belum dapat memastikan. Cederalun, 2 pimpinan Kodokai, salah satu pilar utama kelompok mafia Jepang Yakuza, Kamitani Kazuya sebagai ketua dan anggotanya Takeji Tomotaka ditangkap polisi Jepang pada Rabu waktu setempat. Tribunnews.com melansir. Informasi dihimpun kedua anggota Yakuza tersebut ditangkap karena memukuli anggota Kobe Yamaguchi Gumi atau Kaye. Kamitani dan stafnya memukuli anggota Kaye di trotoar jalan raya di Atagocha Matsuzaka, Prefektur Mi pada 20 Februari lalu. Korban mengalami luka sangat parah hingga harus dirawat di rumah sakit sampai 3 minggu. Kasus ini langsung ditangani kepolisian sebagai tindak kriminalitas dampak perang antar geng. Tidak cukup dengan pemukulan tersebut, Kamitani beserta anak buahnya juga menggunakan mobil sengaja menabrak kendaraan ke markas Kaye. Menteri Keamanan Jepang Taro Kono maupun Kepala Kepolisian Nasional Jepang telah memerintahkan untuk menangkap para pemimpin Yakuza Jepang jika terbukti ada kaitan pelaku kriminal. Cederalun, raksasa Spanyol Real Madrid sukses menyingkirkan klub Italia AS Roma dengan skor 2-0. Agregat 4-0 pada leg kedua 16 besar Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu dini hari. Tribunnews.com melansir, Cristiano Ronaldo menjadi pemain kunci pada laga Madrid kontra AS Roma karena membukukan 1 gol dan 1 assist untuk gol James Rodriguez pada babak kedua. Menjelang laga usai, AS Roma mengemas peluang lewat umpan silang Salah yang ditanduk Perotti, namun berhasil ditangkap Navas. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Statistik UEFA mencatat Real Madrid unggul 56 berbanding 44% penguasaan bola dengan 38 total sepakan dan 11 on target. Sementara Roma melepaskan 11 total tembakan dan 4 on target. Kemenangan ini mengantarkan pasukan Zinedine Zidane melenggang ke perempat final Liga Champions bersama Wolfsburg yang di saat yang sama menyingkirkan Genk. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 9 Maret 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Cederalun, wassalam.